khususnya kepada segala prajurit, kita merasa berbahagia karena saat ini kita bersama melaksanakan halal bihalal dengan bapak-bapak dari purnawirawan yang telah purna tugas belayar kapal ke laut luas, belayar jauh arah utara. Walaupun sudah purnawirawan purna tugas, kami semangat pengabdian tetap membayar. Kita berterima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, sekedar hadirin dan undangan yang kami muliakan, mari kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan bersama mendengarkan sambutan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Bapak Marskal TNI Hadi Cahyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang saya hormati Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Riyamisat Riyakudu. Yang saya hormati para Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan dari masa ke masa. Yang saya hormati Ketua Umum PPAGRI, Ketua Umum LBRI, Ketua Umum BPAD, Ketua Umum PPAR, dan Ketua Umum PPAU yang saya hormati, para sesepuh dan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, para Kepala Staf Angkatan, beserta pejabat utama Tentara Nasional Indonesia, yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Ahmad Muafiq SHG, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat hadir pada acara halal bihalal dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada Bapak Tri Sutrisno beserta seluruh sesepuh Tentara Nasional Indonesia di Gor Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami semua, Bapak beserta para sesepuh TNI berkenan hadir di tengah-tengah kita semua. Untuk itu, izinkan kami menghaturkan kepada seluruh hadirin selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah puasa Ramadan kita dan menjadikan kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa. Hadirin dan undangan yang berbahagia, momentum Idul Fitri merupakan momentum yang sangat tepat sebagai sarana membina kerukunan bangsa. Sesungguhnya Idul Fitri dengan budaya silaturahmi yang penuh kekeluargaan dapat meningkatkan kembali kita semua dan mengingatkan kita semua bahwa kita bersaudara dalam bingkai keluarga besar NKRI. Saya seluruh prajurit sangat bangga dan berterima kasih serta memberikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh sesepuh yang hadir di tengah-tengah kita. Dan kami prajurit TNI telah melaksanakan tugas yang diberikan kepada negara dengan penuh semangat dan berhasil melaksanakan tugas mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran aktif dan bimbingan para sesepuh TNI, yaitu para purnawirawan, para pendahulu yang telah paripurna dalam penugasan yang sangat mulia, merupakan suri teladan dan guru bangsa yang akan selalu digugu dan ditiru oleh generasi penerus TNI. Berbagai keberhasilan yang diraih oleh TNI tidak lepas dari berbagai nilai dan fondasi pemikiran dari generasi TNI terdahulu. Setiap prajurit TNI pasti akan selalu hormat dan respek kepada para seniornya. Untuk itu, seluruh prajurit TNI saya mohon untuk berdiri. Mari kita berikan penghormatan kepada para sesepuh Tentara Nasional Indonesia. Hormat! Saya muliakan para sesepuh selalu menempati tempat yang terhormat di hati setiap prajurit, karena keberadaan kita hari ini adalah berkat jasa beliau-beliau yang telah terlebih dahulu mengabdikan dirinya untuk Tentara Nasional Indonesia dan negara tercinta ini. Oleh karena itu, tidak salah kiranya dalam kesempatan yang mulia ini, kami selalu memohon dan doa restu kepada para sesepuh purnawirawan TNI agar kami, para prajurit dan generasi muda TNI dapat menjalankan tugas dengan baik, amanah, dan penuh dedikasi, serta dapat meraih pencapaian-pencapaian seperti yang telah diukirkan dalam sejarah oleh bapak-bapak sekalian. Semoga silaturahmi yang kita hari ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai setiap langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau purnawirawan dan TNI selalu bersatu padu, insya Allah TNI akan semakin hebat. Hadir dan hadirin yang satu jamaah kita dengarkan bersama tausiah agama dilanjutkan dengan doa oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq S.Ag. Dengan hormat kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sayyidina Muhammadin Abdillah wa'ala alihi wa sahabihi wa aslajihi wa uriyatihi wa ahlibaytihi wa taba'u misalila ya wujudah. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden RI kelima Bapak Sutrisno, yang saya hormati Bapak Panglima TNI, jajaran Kopabri, para petinggi Tentara Nasional Indonesia, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita punya momentum besar, momentum di mana kita diajarkan sesuatu pelajaran yang luar biasa oleh Allah. Pelajaran itu dikenal dengan pelajaran puasa. Dan untuk pelajaran puasa ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, pelajaran ini juga aku berikan kepada orang sebelum kamu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kamu wajarkan puasa, kata Allah. Makanya karena puasa ini pembelajaran lama dan termasuk pembelajaran kuno, maka puasa itu menempati ranking tertinggi dalam sejarah peribadatan manusia. Kalau haji hanya dikenal oleh umat Islam, sholat hanya dikenal oleh umat Islam, tapi karena puasa ini pembelajaran kuno, maka semua agama mengenal puasa. Jadi yang kenal puasa ini tidak cuma Islam. Dan itu disampaikan Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Di zaman kuno ada agama namanya Zoroaster, penyembah terang dan gelap. Tuhannya dua, Ahriman dan Ahura Mazda. Ahriman Tuhan terang, Ahura Mazda Tuhan gelap. Tapi dua Tuhan ini suka berkelahi. Kalau Tuhan terang yang kalah gerhana matahari, orang Zoroaster puasa 3 bulan. Nabinya bernama Zarathustra, ajarannya bernama Nihilisme, yang kalau orang Jawa menyebutnya suwung. Puasa. Kalau Tuhan gelap yang kalah, puasa 3 bulan. Agama ini berhenti, berubah menjadi penyembah api, dikenal dengan nama Majus atau Majusi, yang bertahan terakhir di Persia. Tapi agama ini berhenti ketika Raja Majusi yang terakhir masuk Islam, namanya Rustum. Diislamkan sama Sayyidina Ali, kemudian berbesanan. Jadi Sayyidina Ali yang Muslim berbesanan sama Raja Rustum yang Majusi. Sayyidina Husain dengan putri Raja Rustum melahirkan Sayyid Ali Zainal Abidin. Sehingga orang Majusi tidak lagi menyembah api. Tapi orang Majusi yang menyembah api, apinya biasanya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Maka begitu orang Majusi masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Sehingga seluruh dunia Islam melihat Manaro di depan masjid terlihat bagus, maka seluruh dunia Islam berlomba-lomba bangun Manaro, yang akhirnya sampai Indonesia dikenal dengan nama Menara. Jadi kaum muslimin, kaum sisa-sisa orang Majusi punya kontribusi memperindah masjid, sebagaimana orang Nasrani memberikan keindahan masjid dalam bentuk kubah. Itu tradisi yang ada di dalam Romawi. Maka ini sebenarnya pembelajaran agar kaum muslimin menjadi manusia-manusia yang bisa menerima apapun yang baik dan bisa menjadi bagian dari perubahan peradaban sejarah. Orang Majusi puasa. Orang Hindu juga diajarkan puasa. Puasanya orang Hindu dulu dikenal dengan nama Upawasa. Upawasa adalah berhenti makan dan berhenti minum serta berhenti menyentuh perempuan. Ini adalah upaya kaum Brahmana untuk mendapatkan derajat bagaimana moksa, meninggalkan dunia tanpa raga, tanpa sukma. Upawasa inilah yang kemudian menyebabkan ketika Islam datang mengajarkan tidak makan dan tidak minum, kaum orang Nusantara terbiasa melakukan upawasa, maka Syahrusyam disebut dengan bulan puasa. Dan upawasa akhir-akhir ini di kalangan Hindu dikenal dengan nama Nyepi. Jadi orang Hindu juga diajarkan puasa. Orang Buddha juga diajarkan puasa. Ketika ingin mendapatkan kesempurnaan 8 jalan menuju nirwana, harus puasa di bawah pohon bodhi dengan kain selempang, dengan balutan daleman yang tidak bercahil, mirip orang ihram. Orang Yahudi juga puasa. Orang Yahudi juga puasa. Kalau peringatan Yom Kippur mereka puasa. Orang Nasrani juga diajarkan puasa. Kalau Jumat Agung menjelang Paskah juga puasa. Jadi puasa ini pembelajaran yang sangat dikenal oleh semua agama. Apalagi orang-orang di Indonesia, terutama tentara, biasanya banyak mengenal puasa. Kalau persiapan perang, puasanya tentara macam-macam. Ada puasa makan daun-daunan tok namanya midang, biar anti flu. Ada puasa dengan tidak memakan sesuatu yang di atas tanah, tapi umbi-umbian namanya ngerowot. Ada puasa cuma makan nasi putih tok, mute. Ada puasa tidak pernah sinar matahari, pati geni. Ada puasa diem tok, bisu. Ada puasa pak gantung duit namanya ngalong. Ada puasa jalan ngedan. Puasa. Jadi puasa ini dinamikanya paling banyak. Dan hampir seluruh cita-cita besar dulu dilandasi dengan puasa. Generasi tua masih bisa merasakan bagaimana puasa ini melandasi beberapa pekerjaan besar. Rasulullah mendapatkan wahyu setelah puasa 15 tahun naik turun dua silam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan pangkat kewalian setelah puasa 25 tahun di padang pasir. Sunan Kalijaga, rajanya Berandal, sempat menjadi bagian dari sesuatu yang paling hitam di tanah Nusantara, mampu mengangkat derajat menjadi wali yang sangat terkenal setelah berani puasa 3 tahun di tepi sungai. Sunan Geseng mampu menjadi pengganti Sunan Kalijaga setelah kuat puasa 3 tahun di tepi sungai baca Ya Hayyu Ya Qayyum, walaupun tilu yukayu yukayumu. Ada namanya Saridin, kuat puasa di atas pohon kelapa, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, muridnya Sunan Kudus selama 3 tahun, yang akhirnya dikenal dengan nama Syekh Jangkung. Itu pun puasa 3 tahun, walaupun keliru, lowo bubar, lowo bubar. Makanya puasa ini tradisi yang aneh di seluruh dunia. Ada puasa baik dan ada puasa buruk. Mencintai perempuan yang paling cantik di kalangan TNI kok ditolak, maka tentara tua melakukan puasa. Ya, pasti puasa. Kalau santri, sebulan pesantren yang dibaca Ya Rahman, Ya Rahim, 7 hari 7 malam, I love you. Kalau biasanya yang tidak berlatar belakang santri, cari pohon besar, baca sunnah matakaji, haji, bujaran, goyang-goyang juga, I love you. Jadi puasa. Makanya puasa ini menempati sejarah besar. Terbentuknya kerajaan Mataram di Jogja adalah karena digede pemanahan puasa 20 tahun di Bang Lampir Gunung Kidul. Sampai batu yang dijadikan landasan puasa, bekas bokongnya digede pemanahan, batunya keruair. Akhirnya bubak alas Mentau. Bahkan dalam sejarah militer ada sejarah puasa yang mampu mengangkat derajat Tentara Nasional Indonesia. Di Jogja ada seorang perempuan berani berpuasa 9 bulan karena menginginkan anaknya menjadi seorang raja. Beliau bukan turunan raja, beliau bukan tetangga raja, bahkan bukan siapa-siapa, tapi pengen punya anak jadi raja. Tetangganya cuma menyatakan, paling nanti anakmu jadi raja ketoprak. Tapi perempuan ini nekat melakukan puasa dengan perut selama 9 bulan di lusus. Perempuan ini bernama Sukira, yang akhirnya dalam waktu 9 bulan melahirkan anak laki-laki putih dikasih nama Soeharto. Akhirnya jadi presiden selama 32 tahun dan jadi jenderal besar Tentara Nasional Indonesia. Makanya puasa ini menempati ranking tertinggi dan semua kenal. Dan puasa ini tidak perlu baik, tidak perlu buruk. Dibikin baik juga manjur, dibikin jahat juga manjur. Ini bedanya puasa dengan ibadah yang lain. Dukun sardet itu semakin kuat puasanya, sardetnya semakin tekset. Hebat. Makanya jangan heran kalau orang cari nomor buntut juga puasa. Ini puasa. Dan nenek-nenek moyang kita jarang yang hebat, jarang yang pinter-pinter. Bisanya cuma semilai romane lagi, tapi sakit gigi cuk itu sembuh. Dukun bayi kita jarang yang pinter, cuma loko-loko atau cuk keluar bayinya. Nenek moyang kita ketemu singa, singanya lari. Sekarang jangan kan ketemu singa, ketemu melinjo takut kita. Silakan Pak Melinjo, enggak kuasa murah. Jadi pembelajaran puasa ini pembelajaran yang luar biasa. Ayam kepingin menetaskan telurnya, puasa 21 hari. Ular kepingin menghilangkan kulitnya, puasa 41 hari. Ular kepingin terbang, puasa menjadi kepompong. Dan kemudian terbang menjadi kupu-kupu. Harapan kita puasa kita seperti puasa ular yang kemudian jadi kepompong, terbang menjadi kupu-kupu. Bukan puasanya ular, sekali keluar pulang lagi. Itu puasa yang tidak berhasil. Puasa ganti kulit, keluar pulang lagi. Puasa lagi, keluar pulang lagi. Itu puasa yang tidak berhasil, itu puasanya ular. Nah ini makanya kita ini punya sistem yang diberikan oleh Allah. Dengan Allah terpengatakan kama kutiba ala ladzina min qablikum, seperti orang dulu perintahkan puasa. Tapi begitu sekarang manusia milenial, manusia yang takut dengan puasa, akhirnya kita ini menjadi orang yang semakin banyak jadi orang penakut. Ada ayam sakit pilek, flu-nya kena manusia, namanya flu burung. Coba kalau manusia masih punya kekuatan, insya Allah. Kalau dengar puasa kita selalu mengatakan, nah puasa lagi, puasa, puasa lagi. Makanya gak ada orang kuat, ketemu santan sekarang. Monggo santan enggak, kenapa? Kolesterol. Nah, kita ini punya mekanisme yang diberikan oleh Allah yang namanya puasa. Makanya kalau kita sudah sakit, kemudian kita memasrahkan diri kita pada rumah sakit, ditangani oleh dokter. Dokter tidak mau menangani kita kalau kita tidak puasa. Dokter mengatakan puasa dulu 24 jam baru saya operasi. Nah ini pembelajaran. Nah lantas pembelajaran puasa yang sungguhnya dalam semua agama ini apa? Intinya cuma satu, bagaimana manusia mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah sesuatu yang paling menonjol dalam diri manusia. Dan hawa nafsu akan menutup jalan kita pada Allah. Untuk ukuran-ukuran kita, hawa nafsu kita ini jangankan hawa nafsu yang baik, yang buruk. Hawa nafsu yang baik itu bisa menghalangi kita kepada Allah. Contoh para purnawirawan, para TNI ini pulang kampung ke kampung halamannya, pengen ayam goreng. Mana-mana cari ayam goreng tidak ada. Sampai satu minggu merasakan betapa nikmatnya ayam goreng. Begitu main ke tempatnya Pak Tri, ada ayam goreng. Hati-hati jangan dimakan, karena itu bisa menjadi haram. Kenapa menjadi haram? Karena keinginan satu bulan atau satu minggu akan menghasilkan nafsu yang luar biasa. Begitu kita makan, nikmatnya bisa 10 kali lipat. Halal secara jasmani bisa menjadi haram secara rohani. Karena begitu setelah dari Pakri, kita main ke tempat Pak Panglima, di situ disuguh ayam goreng yang sama. Karena sudah kesampaian tadi di tempatnya Pakri, maka kemudian ketika disuguh, silahkan dandan, silakan. Akhirnya makan juga, tapi karena nafsunya sudah tidak ada, akhirnya dalam batin kita enakan tempatnya Pak Tri. Begitu kita mengatakan enak tempat Pak Tri, nafsu kita menghalang kita dari Allah. Karena apa? Kita lupa bersyukur. Hari ini disyukur yang ini, masih tidak terima membayarkan yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nafsu itu kalau sudah turun, dimanapun kita mampu melihat Allah. Makanya orang yang bertakwa adalah orang yang selalu mampu melihat Allah kemanapun dia menghadapkan dirinya. Kalau nafsu sudah turun, ego sudah turun, lihat istri kita gemuk, alhamdulillah, tak tinggal tugas, gak mati walaupun gak dikasih makan. Bahkan orang kalau egonya sudah turun, lihat ayam naik kecil yang keluar adalah alhamdulillah. Alhamdulillah, ayam naik masjid. Kok belum enek? Begitu cerot, alhamdulillah, sujud syukur. Kenapa? Kiai akhirnya bisa memerintahkan santri untuk praktek toharoh, membersihkan tai ayam dari atas masjid. Tanpa ayam naik masjid, praktek itu tidak mungkin terjadi, karena kiai haram bawa telek naik ke atas masjid untuk praktikum. Nafsu ini. Makanya para pendiri bangsa ini mampu, para wali dulu mampu membuat sebuah bangsa dengan satu sistem yang mungkin sangat berbeda dengan bangsa yang lain. Arab satu bangsa dipikul oleh puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul oleh puluhan negara. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana mungkin ada sebuah kawasan puluhan bangsa bisa dipikul oleh satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Pendiri bangsa ini egonya sangat tinggi, gak mungkin. Pasti mau menangnya sendiri. Tapi bangsa ini alhamdulillah kedatangan oleh orang-orang yang egonya tidak terlalu tinggi. Egonya sudah direndahkan, nafsunya karena olah batin yang sangat tinggi. Terutama para wali pendiri bangsa ini. Bangsa ini dulu gak bisa jalan dengan cara demokrasi seperti ini. Karena bangsa ini dulu berawal dari sistem kerajaan. Sistem kerajaan berisi antara raja dan hamba. Sistem masyarakatnya adalah kawulo dan gusti. Tidak mungkin dibangun sistem demokrasi yang terbangun atas raja dan hamba. Maka kemudian para pendiri bangsa ini menawarkan hidup bersama tanpa ada sekat raja dan hamba. Sistem itu dikenal dengan nama musyarakah yang akhirnya menempati bahasa disebut masyarakat. Raja dan hamba tidak mungkin bisa disatukan dalam demokrasi waktu itu. Maka kemudian yang ditawarkan adalah konsep besar Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua saling bertanggung jawab. Konsep ra'iyah inilah yang ditawarkan untuk menghilangkan sekat raja dan hamba, kawula dan gusti. Ra'iyah itu kemudian dikenal dengan nama rakyat. Satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah menjadi sebutan untuk nama warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Tapi para pendiri bangsa tidak kemudian menghilangkan sebutan yang sudah ada. Yang kawulo tetap boleh menyebut dirinya dengan kulo. Yang sahaya masih boleh menyebut dirinya dengan saya. Yang hamba masih boleh menyebut dirinya dengan ampu. Yang pukulun masih boleh menyebut dirinya dengan ulun. Yang abdi masih boleh menyebut dirinya dengan abdi. Sehingga terciptalah sebuah tatanan masyarakat yang dengan sistem ra'iyah yang saling bertanggung jawab. Kenapa harus menggunakan sistem ra'iyah? Karena kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa. Kita perbedaannya paling banyak. Tidak ada negeri dengan perbedaan terbanyak di Indonesia. Makanannya paling banyak di Indonesia. Orang Eropa hanya mengenal gandum, daging, dan bawang bombay. Kita di Indonesia mengenal makanan ribuan dari umbi-umbian sampai dari gantung-gantungan banyak sekali. Bahkan bangsa kita ini semuanya sudah lengkap waktu itu. Apa yang tidak dimiliki oleh bangsa ini semua sudah ada ketika kita mau menyatukan diri menjadi satu kekuatan bersama. Orang Eropa punya cerita Cinderella, bangsa kita punya cerita bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet, kita juga sudah punya kisah cinta ada di rumput. Orang Eropa punya Bandung Bondowoso, apa punya Samson, kita punya Bandung Bondowoso. Orang Eropa punya kura-kura ninja, kita punya Kancil Durian. Kita sudah lengkap sebenarnya bangsa kita. Dan hantu paling banyak ternyata hantu Indonesia. Orang Eropa mengenal vampir, mengenal Dracula. Kita mengenal dari Polorijo sampai Gumbel. Nah ini harus disatu karena butuh konsep yang sangat besar. Ra'iyah ketika ketemu tidak mungkin harus menyampaikan misinya masing-masing. Maka kemudian Islam mengajarkan wasyawirum fil amri, musyawarahkanlah persoalan kalian. Maka kemudian ketika ra'iyah ngumpul, konsep besarnya disebut musyawarah. Ketika musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Maka kemudian musyawarah tempatnya disebut majelis. Dan kalau mau mengangkat pemimpin, angkatlah pemimpin sesuai dengan standar kuasi yang kursi samawat, maka kedudukan seorang pemimpin disebut kursi. Dan karena para wali yang tirakatnya kuat mampu membangun sebuah kawasan, maka kawasan ini disebut wilayah. Artinya al-wali meninggalkan wilayah. Dan bahasa-bahasa yang diberikan oleh para wali, mulai dari ra'iyah, mulai dari musyawarah, mulai dari majelis, mulai dari kursi, bukan semata-mata bahasa orang-orang berembuk di pinggir jalan, tapi bahasa ini kemudian disepakati menjadi bahasa yang tertuang dalam Konstitusi Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tertuang dalam konstitusi. Maka kemudian ini adalah prestasi terbesar sebuah bangsa yang mampu menyatukan sekian banyak perbedaan menjadi satu kesatuan. Tentara menjaga itu, landasannya apa? Ini yang mungkin manusia hari ini harus agak sedikit saya sampaikan. Karena apa? Ini banyak digugat. Akhir-akhir ini negeri kita ini banyak digugat. Digugat apanya? Dasar negaranya digugat, benderanya digugat, sistem kebersamaannya digugat. Dan gugatan-gugatan itu sekarang lebih banyak menggunakan gugatan-gugatan agama. Ini yang akan menjadi problem besar para kiai. Jadi ketika puluhan bangsa ini bersatu menjadi satu negara, ini konsep besarnya apa? Konsep besarnya ada dalam Al-Quran, wa tini wa zaitun wa qurisinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma raddatnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakim. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini makhluk terbaik. Makhluk terbaik adalah manusia, tapi makhluk terbaik manusia kita ini aksara takwim versi Indonesia. Ini yang harus diingat. Jadi versi terbaik ala Indonesia. Kalau versi terbaik ini sudah macam-macam. Versi terbaik zaman Nabi Adam hanya satu versi, tinggi besar. Versi Nabi zaman Nabi Idris hanya satu versi, tapi begitu di zaman Nabi Muhammad ini versinya sudah sangat banyak. Orang Arab masih cantik, masih ganteng. Aksari Takwim ketika pindah ke Eropa, tinggi besar rambutnya merah. Aksari Takwim pindah ke Cina, menjadi tembem-tembem, sipit-sipit. Aksari Takwim yang pindah ke Afrika, menjadi hitam gosong kayak kopi goreng. Nah yang pindah ke Indonesia, menjadi kecil-kecil, peses-peses. Kenapa orang Arab tinggi ganteng? Sering saya sampaikan. Orang Arab tinggi ganteng, Allah yang kasih, karena tidak ada air. Air susah, kalau dibikin jelek, kalau gak mandi, tambah jelek. Maka biarlah. Orang Eropa tinggi besar, rambutnya merah karena di sana ada musim dingin. Kalau dibikin kecil gini, dinginan mati. Maka harus dibikin besar. Daun tidak ada di musim di Eropa di musim dingin. Matahari tidak ada. Orang Eropa kalau kehilangan matahari, pigmen kulitnya hilang. Kulitnya berubah bintik-bintik kayak kulit tokek. Maka lari ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai Indonesia. Yang kadang kita salah paham, dipikir itu pornografi, padahal itu berjemur. Hanya kepala kita saja yang harus. Makanya siapapun pemimpin Indonesia, jangan bikin perda syariat, turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nanti mereka pindah ke Thailand. Jadi tentara biasanya jadi ini. Eropa kalau musim dingin tidak punya daun, seluruh daunnya rontok di musim gugur. Yang tidak rontok hanya daun cemara. Makanya bulan Desember kalau hari raya Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya cuma itu aja yang tidak rontok di musim. Kalau seandainya Natal asli Indonesia, pasti bisa jadi daun jambu, bisa jadi daun yang lain. Makanya kaum muslimin gak usah emosi. Jangan tanam cemara di depan masjid kami. Karena itu pohon Kristen, semenjak kapan pohon punya agama. Nah ini mulai mesti paham. Ini yang Allah menyatakan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk saling kenal mengenal. Makanya orang Indonesia adalah orang-orang yang harus punya pikiran ala Indonesia. Karena kita aksara takwim Indonesia. Ada beberapa hal yang kadang kita lompat. Kita membayangkan orang Eropa, tapi kita lupa kalau kita orang Indonesia. Sepak bola sekuat apapun diusahakan, kita pasti akan kalah sama orang Inggris. Karena orang Inggris tinggi besar, sementara sepak bola lapangannya sama, peraturannya sama. Kalau kita mau menang sepak bola, cari perempuan dengan tinggi 180, cari laki-laki dengan tinggi 190. cari 50 pasang, kawinkan anaknya, kita urus, yang akan menjadi pemain sepak bola masa depan. Caranya seperti itu. Tinju sekuat apapun terkenal, misalnya Pak Riawisan, saya kemarin baru tahu, saya pulang ke Palembang, temen istri saya ke Palembang, saya baru tahu bahwa Pak Riakudu itu jenderal yang kalau ditembak cuma ketawa gini. Karena apa? Gak mempan ditembak. Jadi tentara kita banyak yang beban. Ini saya dapat cerita langsung ini Pak Riawisan. Jadi Pak Riakudu itu kalau ditembak itu cuma gini aja ya, sampai bulunya dibuka, bulu semua itu gak mempan. Tapi walaupun gak mempan ditembak, kalau tinju sama petisem tetap kalah. Karena sekali dikubur, lompat dari itu. Karena kecil. Dari ini berbangsa. Ini cara memakai bangsa. Orang Afrika dan orang Cina beda. Orang Cina tembem sipit. Karena kalau musim dingin mataharinya keluar. Silau lama-lama seperti itu. Afrika hitam karena di sana ada singa. Kalau dikejar singa, ya kalau putih dikejar singa ya ketahuan. Kalau dikejar singa ya ketahuan. Ini kesadaran berpasaran. Jadi aksari takut kita ini seperti itu. Makanya para pendiri bangsa, aksari takut ini harus diajarkan aman, harus diajarkan iman. Tapi imannya jangan melupakan aksari takut ala Indo. Indonesia, makanya Islam di Indonesia mengajarkan Islam dengan cara-cara orang Indonesia, dan itu dijamin oleh Rasulullah melalui konsep ahli sunnah wal jamaah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Rangkaian yang sangat panjang yang menghubungkan kita kepada Rasulullah. Rasulullah langsung punya murid disebut sahabat, muridnya sahabat disebut tabi'in, muridnya tabi'in disebut tabi'at tabi'in, muridnya tabi'at tabi'in disebut tabi'at tabi'at tabi'in. Nah, kita ini murid siapa? Murid ulama yang ada di Indonesia. Ulama di Indonesia disebut kiai. Kiai ini bukan semata-mata orang manusia, dia campur. Ada tombak ya kiai pelayan, ada kebo kiai selamat, ada kiai semar, baru ada kiai haji. Artinya para ulama tidak mempersoalkan sebutannya. Kenapa? Saya harus dipanggil ustaz, saya harus dipanggil ulama. Enggak. Kita di Indonesia, egonya jangan terlalu tinggi. Kita terima disebut kiai. Persis seperti sekarang, apapun mereknya, terima disebut Honda. Honda mau apa? Mio. Padahal Mio produk yang mahal. Minuman apapun kalian terima disebut Aqua. Alat apa? Penyedot air, pompa air, semua terima disebut Sanyo. Padahal mereknya Petri Sanyo, dikasih merek Panasonic terima. Makan sarimi, padahal Indomie yang keluar. Semua celana jeans disebut Levi's, padahal ada Tira, ada macam-macam. Lah ini orang Indonesia. Loh, makanya keramahan ala Indonesia ini adalah sebuah jembatan. Untuk apa? Kita memahami aksara takwim bentuk terbaik kita. Saya sendiri mengenal Islam tidak langsung dari Rasulullah, tapi dari bapak saya. Bapak saya dari gurunya. Gurunya memahami dari gurunya lagi, Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari dari gurunya, Kiai Asy'ari, Kiai Khalil. Kiai Asy'ari dari gurunya namanya Kiai Khairan. Kiai Khairan belajar pada Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid belajar pada Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim belajar pada Kiai Sufyan. Kiai Sufyan belajar pada Kiai Jabbar. Kiai Jabbar belajar pada Kiai Abdul Rahman Lasem. Pak Abdul Rahman belajar pada Pak Abdul Halim Benowo, belajar kepada Pak Cokro Sunan Geseng, belajar pada Sunan Kalijogo, belajar pada Sunan Bonang, baru belajar pada Sunan Ampel, belajar pada Pak Ibrahim Asmorogoni, belajar pada Syed Jumadil Kubra, belajar pada Syed Muhammad, belajar pada Syed Ahmad Jalaluddin, belajar pada Syed Abdul Malik, belajar pada Syed Arawi Abdul Faqih, belajar pada Syed Ahmad Sofyan Berbat, belajar pada Syed Ali Falepasang, belajar pada Syed Alwi, belajar pada Syed Muhammad, belajar pada Syed Alwi, belajar pada Syed Ahmad Al-Muhajir, belajar pada Syed Aisyah, belajar pada Syed Qobaydillah, belajar pada Syed Muhammad, belajar pada Syed Ali Uraidi, belajar pada Syed Ja'far Fatih, belajar pada Syed Bakir, belajar pada Syed Ali Zainal Abidin, belajar pada Sayyidina Hasan Husain, belajar pada Sayyidina Ali. Nah ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Dengan mudahnya teknologi sekarang orang jarang mau belajar kepada ulama, tapi langsung belajar pada Quran dan sunnah. Hasilnya terjadi konsep di mana-mana. Dan ini kita rasakan baik di tubuh TNI, di tubuh Polri, di tubuh ASN, di tubuh manapun, di tubuh birokrasi. Akhirnya secepatnya harus mendapatkan pembenahan, dan ini negara tidak boleh tinggal diam. Negara harus terlibat secara aktif untuk apa? Amanunya agar tidak melompat terlalu jauh. Ini cara pembelajaran dengan metodologi yang diajar oleh Rasulullah. Kalau sudah aksari takwim dengan aman, wa'amil, solifah dengan konsep yang ada di Indonesia, orang Arab bisa kurban pakai unta. Oh, sudah selesai. Terima kasih. Jadi gimana, selesai atau cukup? Oh, kalau cukup, terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali pada acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak mau ditinggal juga. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, syifa' selamat qabul. Wa ala kulli salih. Berdoa ya Allah. Ya Allah. Ya baina ummahatina masyayikhina wa jaddina wa jaddil mu'assis. Tentara nasional Indonesia. Radira sama-sama. Baca bersama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim اللهم اجعلنا أولادا وذرياتنا تلامذة عن الأعمال الخير بعد المستقيم. يا بين أمهاتنا مشيخنا مشيخنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا لهم. اللهم اجعل قبرهم متبرا بالجنان. اللهم اجعل قبرهم محمد رسول الله بحق لسن ما ينهج عن ربي رضي الله مرضيا وخليفة عباده وخليفة بلغ يا الله ربنا تقبل منا سلامنا Assalamualaikum.